Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengkaji ulang dalam program bedah tafsir Mutawalli Syarawi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilal zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, yaitu kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Para pendengar RRI rahimakumullah, sudah jelas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu adalah wali kita, di mana Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Wali di sini artinya adalah pergantian sesuatu dengan lainnya tanpa tenggangnya waktu. Jadi sangat dekat sekali jaraknya karena saling berdampingan. Oleh karenanya, bagaimanapun dan dimanapun kita berada, Allah adalah perlindung kita, karena kita ini adalah hamba Allah yang selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara akal, dan kita akan bertanya pada diri kita masing-masing, kalaulah kita hamba Allah Subhanahu wa taala mengimani dengan sebenar-benarnya, maka kita pada satu saat dengan tafakur kita akan mengatakan, di mana kita yang hidup ini dalam bentuk alam yang fana, ketika kita mendapat jabatan, ketika kita mendapatkan rezeki, ketika mendapatkan apa yang kita iming-imingkan telah kita dapatkan. Ketika itu kita akan bertanya, yang kita dapat itu adalah bentuknya binasa. Toh konon kita, kenapa kita lari daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah itu adalah maha kekal, maha segala-galanya yang tidak ada berakhir. Ketika itulah manusia dia akan berpikir bahwasannya tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sebagai prolog dan mukadimah dari saya, akan dijabar luaskan ayat ini oleh Ustaz kita, Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi Ismen. Kami silahkan Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Safiar. Subhanallah, ayat ini kalau saya pribadi mendalaminya benar-benar memberikan satu pembahasan yang sebenarnya mendalam dan harus kita hayati semuanya. Bahwasanya memang merupakan sifat manusia untuk mencari perlindungan, dan itu merupakan satu fitrah, ya. Bahkan hewan sendiri juga diberikan insting untuk mencari perlindungan. Pada saat hujan misalnya, dia akan berlindung di tempat-tempat yang teduh, begitu. Ya, fitrah manusia juga demikian, mencari sesuatu yang lebih kuat daripada dirinya untuk sebagai tempat berlindung, ya. Sebijak-bijak manusia adalah apabila dia mencari tempat perlindungan atau orang yang dapat memberikan perlindungan yang tepat. Sifat orang yang dapat memberikan perlindungan ini tentunya harus lebih kuat dari dirinya, dan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, disinilah banyak terjadi kesalahan-kesalahan. Di dalam pencarian ini, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan, maka banyak sekali orang-orang yang sesat di dalam mencari petunjuk. Salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Ya, ketika beliau kebingungan untuk mencari siapa yang pantas melindungi dirinya, siapa yang pantas dijadikannya sebagai sembahannya. Ya, dia melihat matahari, falamma ra'a asy-syamsa bazilan qala hadza rabbi. Pada saat dia melihat matahari bersinar, dia mengatakan ini adalah Tuhanku. Akan tapi falamma afalat qala la uhibbul afilin. Aku tidak suka yang tenggelam, yang hilang. Aku ingin pelindung itu yang selalu bersamaku, tidak pernah hilang dari pandanganku. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan di sini bahwa Allah lah yang pantas untuk dijadikan pelindung, karena Dia adalah pencipta seluruh alam semesta ini dan juga pencipta manusia secara khususnya. Oleh karena itu, ya, sebagai pelindung Allah mengatakan sebaik-baik pelindung adalah yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan mereka daripada kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Ini adalah sebaik-baik pelindung. Mencari pelindung yang paling kuat, mencari pelindung yang dapat memberikan pencerahan dan kebaikan kepada kita, itu adalah hal yang harus diutamakan. Jangan jadikan setan itu sebagai pelindungmu, karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka adalah orang-orang yang hanya membawa manusia itu dari jalan terang menuju jalan kepada kegelapan. Ya, oleh karena itu kita sebagai manusia, sudah sebagai seorang muslim secara khususnya, jadikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat berpegang, sebagai tempat untuk sebagai tempat keyakinan kita, sehingga kita tidak lari dan tidak goyang pada saat kita diterpa oleh berbagai rintangan-rintangan dan berbagai musibah yang melanda kehidupan kita. Ya, terima kasih. Baik, para pendengar RRI rahimakumullah, jabaran yang indah dari Ustaz Perdana tadi ini menambahkan kita bagaimana kita lebih meyakini bahwasannya di saat manusia meminta perlindungan, yang kita mohon adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang Ustaz Hanafi ya, iya, orang udah dapat jabatan gitu, pingin goyang. Itu kalau udah musim-musim mau pencalonan apa gitu, datang dalam dukun. Bukan, dikumpulin dukun banyak-banyak. Dia padahal Islam gitu. Kadang-kadang saya bingung gitu kan. Mana Ustaz ini? Itu lagi dia apa? Suruh mendoakan. Kita kan yakin gitu. Orang yang pelindung kita itu Allah. Kalau mau menjadikan Allah dia itu pemimpin, pasti Allah akan jadikan. Ini kadang-kadang di mana Ustaz sebetulnya itu? Apakah itu udah keluar dari akidah Ustaz? Kalau ya, orang yang demikian itu. Sebenarnya begini, kalau saya melihat iza sta'anta fasta'in billah. Oh, ya. Apalagi di sini ada Allah memberikan sebuah signal bahwa orang-orang kafir wali mereka adalah taghut. Taghut itu sama dengan iblis, jin, syaitan-syaitan yang jahat. Maka dilarang untuk berdukun, dilarang mendatangi ahli tenung, sihir, karena ya, setidaknya mereka akan menawarkan bantuan-bantuan yang memang direkayasa oleh para dedemit mereka lah kalau bahasanya, para jin-jin mereka. Jadi kalau mau menyinarkan ini Ustaz, supaya ya, hilang itu ya, bagaimana supaya kita paham? Jadi ya, tidak ada jalan lain kecuali manusia ini harus berpikir rasional, berpikir betul-betul sesuai fakta. Kenapa? Kita harus memahami Al-Quran ini diturunkan bukan untuk membuat manusia menjadi balik ke belakang seperti zaman-zaman sihir, zaman-zaman tenung. Al-Quran ini justru itu diturunkan untuk membasmi tenung, sihir dan segala macam. Dengan menawarkan sebuah alam rasionalitas, alam eksperimental, alam ya kejayaan teknologi dan informasi. Nah, kalau seandainya seorang pejabat ingin langgeng jabatannya, ikutilah persoalan dan prospek alam ini. Anda mau diakui sebagai pejabat yang tangguh, yang canggih, ya kalau dulu belum kenal komputer, sekarang cobalah kenal. Misalnya ya, mungkin pengetahuan itu sebagai salah satu pertimbangan Anda untuk diangkat sebagai tetap pada jabatan itu. Nah, kalau memang perlu bahasa Inggris, cari bahasa Inggrisnya. Atau memang perlu peningkatan daya nalar dengan menambah strata tingkat belajar S1, S2, S3 misalnya. Iya, belajar. Jadi artinya rasionalitas itu ada. Ini kan kita ini kan mau jalan pintas saja enaknya. Aku mau tetap jabatan ini atau aku mau naik tempat yang lain. Nah, gimana Mbah Dukun? Tolong. Ya kalau sudah dukun yang dia ajak bermain, maka tidak ada jalan lain kecuali dia akan menggunakan kekuatan jin. Penyantet telah namanya. Dilupakanlah orang itu dia, atau pada dasarnya ini dia sholat nih Ustaz. Sholat. Yasinnya hebat. Iya. Kadang-kadang tahlil tahtimnya itu setiap Jumat. Betul. Kan. Tapi enggak pernah hilang. Tapi kan tidak ada jaminan dari Allah kalau orang yang sholat itu tidak didatangi iblis. Tidak ada jaminan Allah yang tahtim tahlilnya itu sangat ketat dan sangat banyak tidak didatangi oleh jin. Tidak ada jaminan. Artinya apa? Orang-orang yang seperti itu justru malah kadang-kadang kalau dia salah niat bisa bersahabat dengan jin. Iya. Jadi oleh sebab itu ya kita tidak menuduh satu kelompok atau satu sekte masyarakat bahwasanya mereka itu terkadang menggunakan agama ini untuk bersahabat dengan jin. Masya Allah. Iya. Tetapi kita lihat apa? Jin itu sangat pintar. Anda boleh gunakan agama Anda untuk dekat dengan saya, tapi ingat, pasti sesat. Ya bisa, walaupun tidak dari bacaan, tapi dari segi maksud. Misalnya, ada seorang yang menawarkan, Pak Safiar, sekarang saya di belakangmu. Bacalah suratul ikhlas 4 kali. Anda tahan baca. Jadi untuk apa itu? Walaupun dibaca surat ikhlas, tapi di dalam tubuh Anda itu sudah ada jin saya. Oh, begitu ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi, subhanallah, maka ini ada satu hal yang sangat-sangat merisau sekali kita. Akhirnya apa? Agama ini di mata pandangan umat yang lain adalah agama pengusir jin. Iya, itu saat yang kayak nangkap-nangkap hantu. Oh, iya, nangkap hantu. Nah, itu kayak mana sebetulnya? Ini udah hop katanya di sini jin. Saya mengatakan itu perbuatan bila dilakukan dengan cara yang vulgar. Itu udah perlindungan sama setan. Keluar dari agama. Jadi enggak ada, bukan dilihat dari pakaian putihnya, pakaian serbannya, enggak lah Ustaz ya. Wallahu wa rasuluhu bari'un minhum. Masya Allah. Allah dan Rasul berlepas tangan dari mereka. Nah, memang tidak ada di dalam agama tidak Islam ada. Itu yang tidak ada. Ini yang megang. Kalau ada yang seperti itu, Rasul kan sudah buat. Ya. Tangkapnya jin semua, kenapa rupanya dari dulu. Ya. Jangan berkeliaran aja. Ada satu kisah menarik yang sudah pernah kita ceritakan dulu sebelumnya. Kita pada suatu hari Rasulullah SAW melihat setan di salah satu tiang di Masjid Nabawi. Rasulullah kemudian menangkapnya. Ya. Akan tetapi ini disampaikan oleh Rasulullah. Akan tetapi pada saat itu ternyata aku teringat bahwasanya satu-satunya manusia atau nabi yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai jin dan setan itu hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Oleh karena itu tidak jadi aku mengikatnya di tiang masjid ini, maka aku lepaskan kembali. Nah, yang kita lihat pada saat sekarang ini, coba lihat. Ini di acara-acara TV La TV atau TV 7 itu ada tim penyelamat atau sang pemburu dan sebagainya itu dari mana itu kemampuan seperti itu gitu. Ya, kalaupun mereka menangkap jin itu dengan mempergunakan juga tenaga jin. Ya, jadi sudahlah musyrik, perbuatannya syirik, memang sebelumnya sudah syirik, dilakukan lagi dengan syirik. Dolala. Jadi syirik double ini. Ya, syirik kuadrat ini sudah. Ini kan benar-benar merupakan. Dan ini tidak hanya menyesatkan orang tersebut, akan tetapi juga banyak menyesatkan orang dalam kehidupan masyarakat. Ya. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini banyak menyimpulkan kepada kita paparan bahwasannya bagaimanapun dan kondisi dimanapun Allah itu adalah penolong kita gitu ya. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan, dalam artinya juga kita berusaha kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Dan Allah itu tidak mau membuat kezaliman bagi hamba-hambanya, sementara hambanya itu dia mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para pendengar RRI rahimakumullah, dari paparan Ustaz Hanafi, Ustaz Perdana tadi dapat kita simpulkan sedikit bahwasannya bagaimanapun orang yang memohon lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu termasuk dari golongan taghut, yaitu syaitan. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Mungkin ini sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Saya Muhammad Syafiar, dampingi dengan Syekh Perdana dengan Ustadz Al-Karim, Ustadz Hanafi Ismail, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.